kembali kita goyang. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Pesan moral dari jauhi narkoba, sayangi keluarga. Oke, bye. Tukang sedot dompet kandel dari tempot, hati empuk dari alot, awak kuat dari reot, gara-gara si tukang ponot. Jangan lupa bahagia, jangan lupa sehat, jauhi narkoba, sayangi keluarga.